lan isyak. Kersane kita niki mboten lali, mboten luput, tetah dipun elingaken. Salah setunggalipun cara ngelingaken nggih menika ngawontenaken peringatan. Mila kita niki gadah peringatan kathah sanget. Kersane mboten lali, mboten kliru. Dinten lahir dipun prengeti, dinten sedo dipun prengeti, serangan umum perang dipun prengeti, termasuk dalu niki hadirin nagari dipun prengeti. Kersane kita panjenengan sedaya dinten lahir pilih negeri Ngayogyakarta hadiningrat menika minangka negeri ingkang nerasaken negeri-negeri Islam ingkang wonten nuswantara. Ngayogyakarta menika nerasaken napa ingkang sampun dipun rintis kalian ingkang saderengipun inggih menika Kraton Mataram. Kraton Mataram kabelah kalih wonten Ngayogyakarta wonten ingkang setunggal Surakarta. Nah, kita niki kebagian ingkang Ngayogyakarta. Nah, Kraton Mataram niku nerasaken Kraton Pajar ingkang dipun pandikani kalian panjenenganipun Sultan Haji Joyo atawen Joko Tingkir. Nah, Pajang menika nerasaken kraton ingkang dipun wastani Kraton Demak ingkang dipun pimpin kalian panjenenganipun Raden Fatah. Nah, Kasultanan Demak menika minangka kasultanan damel alipun Wali Songo ingkang agaminipun Islam ingkang nerasaken kraton terakhir teng tanah Jawa ingkang nami Majapahit ingkang agaminipun Hindu. Perubahan saking Majapahit dateng Demak menika ingkang mandhegani naminipun Raden Fatah. Raden Fatah menika ngedekaken Demak kautus kalian ingkang dipun sebat Sunan Ampel ingkang manggen teng Surabaya. Nah, Sunan Ampel menika ingkang kasebat Wali Songo ingkang nerasaken dawuhipun Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi menika nerasaken dawuhipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang kasebat Syekh Jumadil Kubro ingkang manggen teng Turku Merapilah. Syekh Jumadil Kubro menika minangka piantun ingkang pertama kali beto Islam teng tanah Jawa. Dados ingkang beto Islam teng tanah Jawa kang kawitan menika manggenipun teng Ngayogyakarta arko teng Merapi menika. Lha kok saged Syekh Jumadil Kubro menika manggen teng Merapi sebab kadhawaken kalian Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad menika ulama ingkang wonten teng tanah Pasir menika. Lan Sultan Muhammad menika dateng pase dipun utus kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin ingkang dateng Campa. Nah, ingkang dateng Campa menika putranipun Sayyid Abdul Malik ingkang dateng Mongolia. Nah, Sultan Abdul Malik menika putranipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Jadi kersane mangke gaduh. Lah Sayyid Alawi Amil Faqih menika putranipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Ahmad Sohib Mirbat menika putranipun Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam niko putranipun Sayyid Ali. Sayyid Ali niku putranipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putranipun Sayyid Ali, putranipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir niku putranipun Sayyid Isa. Sayyid Isa putranipun Sayyid Ubaidillah. Putranipun Sayyid Muhammad. Putranipun Sayyid Ali Uraidi. Putranipun Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq putranipun Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin putranipun Sayyid Dinaku Husain. Sayyidina Husain putranipun Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini digarwanipun Siti Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila onten setunggalipun ajaran ingkang sagedipun gali coro arkeologi pengetahuan. Nopo teng Yogyakarta menika onten upacara setunggal suro. Engkang setunggal suro menika tiang keliling beteng kaping pitu. Engkang teng Solo onten tiang keliling beteng ngetut ndherekaken kebu Kiai Slamet. Teras wulan suro bareng wonten niku tiyang Ngayogyakarta mboten mantu. Mboten mantu, mboten gadah damel, mboten rame-rame. Niku nandhakaken bilih Kraton Ngayogyakarta menika kraton ingkang jumtrungipun sambung dhateng Kanjeng Nabi. Tiang nek mriki wulan suro naminipun mboten kawin, mboten gadah damel. Bahkan dateng kraton insyaallah nggih mboten enten damel. Sebab napa? Niki nandhakaken bilih kraton menika jumtrungipun dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menapa? Saat mantunipun Kanjeng Nabi gadah putra naminipun gadah putra Siti Fatimah. Siti Fatimah dipun garwa kali Sayyidina Ali, gadah putra Sayyidina Husain. Niku teng Mekah Madinah terjadi kemelut politik perebutan kekuasaan. Terus akhiripun Sayyidina Ali pindah dateng Basrah atawen Persia. Lah dateng Persia wonten kemelut malih. Sayyidina Husain putrinipun putranipun Sayyidina Ali putunipun Kanjeng Nabi dipun perjayani kalian Yazid bin Muawiyah. Sedaya keluargane Nabi sedo karena konflik politik dipun gantai kalian Yazid bin Muawiyah. Adria. Peristiwa itu terjadi tanggal sedoso Asyura. Sedoso Asyura itu bulan terbunuhnya putu-putu ne Kanjeng Nabi. Milo 10 Asyura, bulan Asyura niku bulan duka seluruh kaum muslimin sak dunya. Milo teng bulan Asyura kaum muslimin zaman semonten ontenipun nameng berduka. Nah, duka kaum muslimin tanggal bulan Asyura niki dipun dirasakan kali putu-putu dipun Kanjeng Nabi ingkang dugi teng tanah Jawa. Milo bulan Asyura dugi teng Jawi dipun sebat bulan Suro. Milo bulan Suro teng Jawi saking wonten bulan duka mulo boten mantu boten dada damel. Menika bukti menawi Islam teng Jawa niku sambung langsung kalian putunipun Kanjeng Nabi. Tapi tiyang ingkang boten remen masani keyakinan menika keyakinan tahayul. Mila nuduh keyakinan menika saking keyakinan bilih wulan Suro niku nyiroro kidul mantu menika. Keyakinan ingkang kedahipun lerenaken. Lan napa tiyang ngayub Jakarta kok muter beteng sing pitu mboten kangge ngendikan. Maksudipun niki bulan duka mboten sah kokean omong. Ingkang teng Solo ngedherekaken kebu, maksudipun nek bulan Suro bulan duka aja kokean dan aja kokean paes. Niko nandakan pilih keraton menika jurutunipun pun dateng ajaranipun Kanjeng Nabi. Lagi pun terasakan kalian kaum muslimin teng Indonesia teng Nuswantoro menika nek wulan Suro damel bubur abangku putih. Abang minangka tondo getihipun putune Nabi, putih minangka tanda pecahi balune putune Kanjeng Nabi. Ingkang teng kampung-kampung kesersanipun boten lali nek menika wulan duka ngawontenaken santunan anak ya. Jadi kok jadi jontrone lah sinten ingkang ngendikaaken wong Jawa ulang Suro ramantu soalnya nyiroro kidul mantu menika naminipun Ngabdullah. Tiang Islam ingkang boten kuat miskin derek londo gelaripun Kiai Tunggul Wulung ingkang nulis serat Sabdo Palon Noyo Kinggong kalian Dharma Gandul Gadolo Gadolo ini jadi ini sebabnya apa? Sak sampuni pun konflik teng Persia sedaya putine pun Nabi medal. Bahkan putuni pun Sayyid Ali Zainal Abidin ingkang nami Sayyid Ja'far Sadiq pun boten tahan hidup di Jazirah Arab. Boten kiat melihat konflik ingkang demikian keras, boten kiat ngantos curhat dateng Kanjeng Nabi. Sambat dateng simbahipun ingkang kita panjenengan sedaya saged waos teng selawat naminipun selawat Asy-Syuhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini il salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mingga lucu hati pun Sayyid Ja'far Sadiq dateng Kanjeng Nabi wis ora kuat saking konflik ingkang boten genah-genah dateng tanah paten-patenan mula Sayyid Ja'far Shiddiq muga-muga wong sing dolim padha ketungkul ribut padha kali sing dolim wa akhrijna min bainihim lan kula nyuwun medal saking jazirah menika saking kondisi menika salimin kanthi selamat mila putune putu-putune Nabi medal saking jazirah Arab sing teng Arab bentuk kekuasaan baru sing boten melibatakan putunipun Kanjeng Nabi onten Bani Umayyah onten Bani Abbas siya ingkang putune Nabi medal saking jazirah Arab nggih Sayyid Ja'far Shiddiq diterasakan kali putranipun naminipun Sayyid Ali Ura iki Sayyid Ali Ura iki terus niku wau sing kula sebataken ngantos diginipun Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir teng Gunung Merapi sing tiyang Jawi ingkang gadah aksara Hana Caraka mboten saged nyebat Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir mila dipun sebat Syekh Jumadil Kubra sebab gadahipun Hana Caraka. Nah Syekh Jumadil Kubra teng gunung mriku kula niku nate setunggal wekdal pinanggi Mbah Marijan. Mbah Marijan ingkang rusa-rusa. Kula pinanggi Mbah Marijan. Rumiyin para kiai menawi Gunung Merapi niku ajeng nopo medalaken laharipun para ulama maos donga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah sebab gunung wedine kali Qur'an. Lah nate kula sarengan gusul minggah dateng Merapi, Merapi goyang, Mbah Marijan mundut kendang. Mbah Marijan mundut kendang ngidul. Wedal gunung kondisine sampun mboten tenan-tenan, mundut kendang. Lah Mbah Marijan iki ngidul. Nah, sak sampune ngidul kula miringaken kidungipun kados kula tempang kali kidung niki. Manten kidung kula tanggapi Mbah niku kidung nopo? Kidung kacer. Kok kidung kacer Mbah? Mbah kula limulang mboten niku saking kraton menawi enten wahaya teng Merapi dumun iki kula ken maos. Nami nek kidung kacer. Kula catet tapi catetanipun ilang. Kidung niku terjemahan surat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Baru kula kelingan ya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin didadosaken kidung namine kidung kacer. Soale ilat Jawa mboten saged nyebut surat Al-Hasr metune kacer. Ning syarat nuansa keislaman. Al-Hasr ilat Jawa metune kacer. Lah dateng Merapi menika Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubra mulai memetakan piye carane wong Jawa niki dadi Islam sebab tiyang Jawi waktu niku agamipun Hindu. Iki pripun dan wong Jawa niku pun pinter. Zaman Islam dugi Jawi niki mboten hutan belantara mboten sanes semak belukar tapi Nuswantara napa malih teng Jawa niki pusat kekuasaan ingkang paling ageng naminipun Majapahit kuat-kuatipun. Universitas Nalanda niku gadah kurikulum politik kitabipun Negara Kertagama gadah hukum sosial tapi pun naminipun Sutazo Soma pun pinter pinter. Bukti yang jari niku mboten tiyang bodho. Niku saged dipun tingali saking alat musikipun mawon ingkang sederhana. Tiang Arab alat musikipun niku terbang. Niku saking kayu kalian kulit menda. Tiang Eropa alat musikipun gitar didamel saking kayu kalian tak tali, tapi bangsa kita zaman semanten gak ada alat musik namanya pun gamel logam lan didamel saking logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi ingkang mapan ingkang saged damel alat musik saking logam. Ngendikan sak ngendikan tiyang Jawi niku kathah sanget. Mboten kados bahasa lintunipun. Tiyang Inggris ngendikake rice sego. Tiyang Arab ngendikaken rus. Tiyang Jawi macam-macam nek tesih teng sawah alit naminipun winih. Nek pun ageng Pak, pari. Nek sampun dipanen naminipun gabah. Uwetipun naminipun damen. Nek pun digiling naminipun beras. Menawi cuwil-cuwil naminipun menir. Menawi bidang naminipun gondol cecek siji naminipun upo. Buntel godhong naminipun lontong. Buntel janur naminipun kupat. Dawa titik naminipun lepet. Dublek-ublek naminipun bubur. Ngisore gosong naminipun intik. Bukhusus jauh engkang tiang Inggris nameng rus nameng rice tiang Arab nameng rus coba dikutu ukurannya ngonton diku bawah pilih bongsa di dewe diku tak jaring Islam buku pun maju tiang Arab sleep tiang Inggris tiang Arab maum tiang Inggris sleep yang jamu benten malih menawi karso dalem nen nendro nggih menawi Pak Kapolda nendro. Nah kiai-kiai niku sare nek jenengan tilem tilem lah menawi kekasih-kekasih kita bubuk yang biasa tuh turu menawi tiang awon sakit batang sakit micek sakit apa-apa basa kita ini langsung detail tiang Arab ini ngendikake tiang tiba itu sakoto tiang Jawi boten menawi tiba ini kok mengarep nih kok jauh kecemplung kakak mengguri hidup meriki hidup nengguri hidup ibu lalu itu ini saking ini itu nanda akan bongso kita ini gajah peradaban yang kan sampun ma ngajeng ini gila ngerti ini tidak mungkin dibuat wakdal gusur gerah ini itu pengalaman dulu. Onten Gusdur itu gerahnya rada aneh. Triosis yang Eropa, onten tiang setruk kok ping 8 mboten mati iku aja iku. Mila diteliti, akhirnya diteliti lah. Dokter-dokter saking Eropa niku kula ajak jalan-jalan pengobatan tanah Jawa. Tiang Eropa niku gumun kok ana wong Jawa duwe pengobatan ingkang mboten temeko akal. Napa anipun pari ini mah mari nopo anyangan-anyangan niki menurut niku obat nopo kok niki ini sing anyangan-anyangan kok jempolnya sing ditale dale ini niku ge niki pengobatan sistem bluetooth niku gini kumun oke kumunakan namen tiang Jawi ingkang mripatipun sakit tambani kanthi banyu uyuh niki niku namen Indonesia tur mari jadi ya nah niki kok kangge mriku ya Allah ini apa lho lho niki nandhakaken bangsa kita sampun maju mila para wali sing dumadil kubro niku mriki ananing para wali ngadepi tantangan ingkang ageng sanget. Salah setunggalipun tantangan ingkang sanget ageng niki saking ajaran ingkang namipun ajaran Bhairawa Tantra. Niku ajaran aliran saking agama Hindu ingkang keras sangat. Tiangipun saged ngerokok sukmo. Lah tiang Bhairawa niku nek muter kene ajeng ngerokok sukmo niku muter ngeten iki jaler estri melakukan hubungan seks bebas. Nggih, sahwat misore udan niku dipun warepi sak blengere. Wetenge dipun paringi daharan arupa tumpeng panganan. Supaya pikiran ini tianteng damel ngerokok sukmo diombeni arah mangke nek sukmane niku lunga kersane awake mboten obah dipakani daging menungso niku wonten ajaran wonten iki teng daerah Merapi sakti wonten niku kula pun penelitian ngantos suci India. Nah niku tiyang Jawi akhirnya saged ngerokok sukmo saged nopo saged sukmane lunga niku nyolong jenengane ngepet sukmane lunga mateni wong jenenge santet sukmane lunga nyenengi wong itu jenenge pelet niku kondian teng mriki saya cuma jirku bro kewalahan milo mundut rintangi pun ingkang saking Persia namini pun Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti pun Syekh Subaqir lu saking Persia. Lah, wujudipun nopo saya Subaqir saking Persia teng mriki tinggalane nopo tinggalanipun wonten teng masjid-masjid teng Indonesia. Saya Subaqir itu saking Persia. Persia riyen rajanipun Rustum. Raja Rustum mlebu Islam. Nah, tiyang Persia niku nyembah geni. Geni nipun disalap teng bangunan inggil naminipun Manara. Begitu tiyang Majusi mlebu Islam, api nipun dibuang, Manara nipun disalap ngarep masjid. Akhiripun masjid Persia gadah Manara. Lah dibeto kalian saya Subaqir teng Indonesia ngarep masjid gadah menara. Niku cagakipun api Majusi. Lah mila terus kali saya Subaqir tiang-tiang sing wonten niku alon-alon dipun singkiraken geser-geser teng pundi-pundi. Lah saya Jumadil Kubro gadah putra kalih setunggal naminipun Ishak setunggal naminipun Ibro sedaya nderek saya Subaqir nguber tiang Bhairawa terakhir dugi Banyuwangi teng Banyuwangi tiang Bhairawa dipimpin Menak Sembulu Bajul Sengoro. Akhirnya Menak Sembulu Bajul Sengoro nyerah putrini pun dipun parengaken Mbah Ishak lahir sinten lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri makam Gresik. Terus tiang Bhairawa melancung dateng Kediri nyembah patung toto kerot mila terus diuber kali Sunan Bonang akhirnya pun nyel. Kejadian ini pun tengkun di teng daerah Paku Pamenang teng sanding patung totok kerot. Milo semenjak niku poro wali gak ada ajaran anyar tumpengan musyrik boten sing musyrik sing asli ingkung menungso tumpeng arak lanang wedo uso hubungan seks bebas ngerokok sukmo santet pelet ngepet tapi sing sakniki sampun dipun dandani kali Sunan Bonang dipun mulangaken dateng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo ngulang muridipun ingkang nami Ki Gedhe Pemanahan dipun mulangaken dateng Danang Sutawijaya lan sedaya keturunanipun mula teng kraton Yogyakarta wonten adat tumpeng ngan ingkang medal setahun pisan grebek maulid musyrik boten niku pun digandani kali Sunan Bonang sing musyrik akan berarti boten paham. Jadi gila jadi ini tanda pengislaman sedaya Terus saya Jumatil Kubro mengat pulang Islam kepanggil tiang Hindu. Sing di Islam akan niku wong Hindu lah. Hindu kali Islam niku onten kemiripan simbol. Tiang Hindu niku gak ada simbol nami nipun waktu candi setupa niku simbol soyo. Wong Islam gak ada simbol nami nipun Ka'bah niku yowa waktu. Tiang Hindu gak ada simbol nami nipun Linggayoni tugu waktu. Tiang Islam gak ada simbol nami nipun Jabal Rahmah. Tiang Hindu gak ada kebiasaan mundut banyu suci. Islam teng Mekah gak ada banyu suci nami nipun banyu zam. Hindu melakukan perjalanan suci kaene slempang warnane kuning. Islam warnane slempang warnane putih. Menawi sasampune perjalanan suci sing Hindu dibudo digundul, Islam tahalul lekoro wali khawatir. Sebab Islam ini dereng kuat teng mriki, kuatir nek wong Hindu niku angsal perjalanan haji, khawatir nek ndak bali dadi Hindu. Sebab lu ternyata tekan Mekah kok podo watune. Nilo akhirnya zaman Wali Songo haji mboten angsal rumiyin. Mula zaman Wali Songo tidak boleh haji soalnya kuatir mangke ndak balik sebab ada kesamaan sing simbol mula kali para wali namun dipun mulangi ken sembahyang teng masjid dipun piyambak-piyambak. Zaman semonten masjid teng Yogyo namun teng Merapi teng Turgo mula dikengken Jumatan mawon teng Turgo ping 40 siji. Niku ganjarane padha ibadah haji. Mula dudu sak niki tesih wonten keyakinan nek lunga haji teng Gunung Merapi lho niku asale. Jadi lo aja gampang alok-alok ajarane wong Jawa sedaya antara salusule. Lah sing Jumatil Kubro gadah murid naminipun Samsudin pindah Jawa Barat damel pesantren teng Kerawang naminipun pesantren Al-Qur'an dikenal kanthi jeneng pesantren Kuro. Syekh Samsudin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Gadah murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ingkang mislamaken Jawa Barat. Lha sing Jumatil Kubro gada putra Ibrahim pindah Palang Tuban gada putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Lah salah setunggaling sanak putra muridipun Raden Rohmat Datuk Ribandang pindah Gunung Bawakaraeng Sulawesi. Teng mriku ge aja lunga haji sik kuwatir kanggo ndak keliru memahami simbol. Mila akhire teng Sulawesi jebul sak niki kesik enten keyakinan lunga haji teng Gunung Bawakaraeng. Lha niki lah. Lah sik akhire pun Sunan Ampel niki gadah murid naminipun Raden Patah. Lah Raden Patah niki turunan Mojopahit dalam kondisi sampun carut marut silmo ilang tertaning bumi. Mila akhire Raden Patah ngedekahken Demak. Lah Demak niku kratone nganggo cara Mojopahit model nganggo model Islam. Mula penjeru geng keraton onten model anyar naminipun model musyarakah utawen masyarakat. Nah penjerunipun musyarakah dipun kenalaken cara Islam ingkang nami kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati atawen ingkang dipun wastani ro'iyah utawa rakyat. Menawi ro'iyah ngempal rembukanipun ngangge cara wasawirhum fil amri mulo terus ngangge istilah musyawarah. Nek musyawarah kedah saling menghargai tafasaku fil majalis tafasaku yafzakillah mulo terus onten majelis. Lah niku membentuk satu majelis naminipun majelis wali songo. Nah digila Akhirnya keputusan Majelis Wali Songo ngedekaken keraton anyar ingkang dami Demak Bintoro ingkang dipun pimpin kalian Raden Fatah. Terus Demak meniko dados keraton niku boten enten sing ngrewangi. Mungkin ada yang ngerilangi sebab nopo tiang Islam Indonesia waktu niku pun rodo ato boten patio kaurus kali ingkang dateng mak maka ingkang dateng Arab dulu terus temri pindah mulai ngenalaken tiang Jawi dikenalaken kali Allah ngertine pengiran dikenalaken kanti sholat ngertine sembah sembahyang dipun kenalaken kalian syaikhun ustadun ngertine kiai dipun kenalaken kalian ma'adun ngertine pesantren dipun kenalaken kalian bilmidun muridun ngertine santri lakini gatuk nengah dan itu yang akhirnya dipun terasakan kali Pajang dipun terasakan kali Mataram sak menikah dipun terasakan kalian Kraton Ngayuk Jokarto Hadi Neng Neng Rakyuni dados Islam itu kali ini mungkin dados bukti ini Kraton menikah ajaran dasaripun boten satipun ragoaken menawi nika titisan Islam saking Kanjeng Nabi. Nah, siang ingkang boten paham kalih menika sakniki dianggep tahayul bid'ahura khurafat ingkang menghargai ulang suro disebut tahayul ingkang haji teng Merapi dipun sebat kalian musyrik padahal sakniki dipun boten wonten tiyang haji teng Merapi. Jadi dua hal menikah sakti pun dados kajian dasar mila teng mriki nganggo gelar sultan sultanon menawi jaler menawi estri sultanah lho wonten niku ya monggo mangke kan wonten niku sak sampune sultan napa sultanah niku urusanipun keraton dalem boten derek nggih. Niku pun boten bagian nipun kawula niku bagian nipun ingkang nyepeng kekuasaan dhateng keraton mila winginane sempat enten gonjang ganjing ngoten nika boten urusan kawula menika urusanipun Gusti kawula nderek napa kersane Gusti. Dados kalih simbol. Nah, para wali rumiyin niki nedahaken dalanipun kita panjenengan sedaya dipun kedahaken agama dipun kedahaken nagari dados kita panjenengan sedaya dipun sahuas menika simbol-simbol ingkang dipun beto sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang saged dalem aturaken mugi-mugi enten manfaatipun ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaprakna kita pun dipamungkur para ibu monggo lenggah sendiri nggih amin. Yeah.